fitnah tersebut. Ini yang pertama. Dimisalkan beliau misalnya adalah tentang fitnah Masih Dajjal. Kita berlindung supaya kita tidak bertemu dengan Dajjal. Padahal kalau menurut perhitungan manusia, ini perhitungan manusia ya, umur kita mungkin gak akan sampai di akhir zaman. Berapa hari lagi? Gak tahu, ya kan? Tapi kemungkinan besar kita gak akan sampai di akhir zaman, karena belum ada tanda-tanda akhir zaman. Ini belum ada tanda-tanda munculnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Belum ada tanda-tanda as-sa'ah al-kubra. Belum ada tanda-tanda datangnya hari kiamat yang besar. Dan Dajjal salah satu tanda dekatnya hari kiamat, dia muncul ya. Dan juga setelah itu turun Nabi Isa alaihi assalat wassalam. Ini menunjukkan kemungkinan secara perhitungan manusia kita tidak akan ketemu, wallahu ta'ala a'lam. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memerintahkan umatnya untuk berlindung dari yang namanya Dajjal, supaya tidak ketemu dengan Dajjal. Jadi makna dari perlindungan atau permohonan perlindungan kepada Allah dari fitnah yang pertama apa tadi? Supaya tidak ketemu. Makna yang kedua, apabila arti dari permohonan perlindungan adalah supaya kita tidak terjerumus dan terjatuh ke dalam fitnah, apabila memang fitnah itu sudah di depan mata. Berarti kalau misal seorang sampai di akhir zaman dan ternyata dia ditakdirkan Allah ketemu dengan siapa? Dajjal. Maka permohonan perlindungan tersebut adalah supaya tidak terfitnah oleh syubhat-syubhat yang dibawa oleh Dajjal. Ini arti yang kedua. Itu supaya kita tidak terjerumus. Contoh, Syekh Sulaiman di sini menyebutkan kal isti'adah min fitanil ma'asi. Berlindung dari fitnah yang berbentuk maksiat. Sekarang ini maksiat gampang ataukah sulit? Gampang. Terutama maksiat dengan lawan jenis. Zaman dulu mau pacaran, kirim surat, disita sama orang tuanya, konangan. Zaman sekarang, kata sebagian orang tua, anak saya baik kok, gak pernah keluar rumah, bahkan gak pernah keluar kamar. Ternyata ada apa di kamar? Bertemu dengan kekasihnya dari dunia maya. Dari kalangan apa berarti? Subhanallah. Jadi untuk seorang terjatuh ke dalam fitnah itu bukan harus keluar sekarang. Di penjuru rumahnya, sudut-sudut rumahnya yang paling terpencil pun orang itu bisa terkena fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Maka makna yang kedua adalah kita mohon kepada Allah, kalau memang fitnah itu ada di depan mata, ya Allah lindungilah aku supaya tidak terjerumus. fitnah maksiat, ya, yang sudah terjadi di depan mata kita, dan berbagai macam fitnah yang lainnya, fitnah kesyirikan yang ada di depan mata kita, supaya kita tidak ikut terjun dalam kesyirikan tersebut. Ini makna yang kedua. Jadi yang pertama supaya tidak ketemu sama sekali. Yang kedua apabila bertemu supaya kita dihindarkan. Yang ketiga, taruhlah kita sudah mau tidak mau terjun dalam fitnah, karena fitnah artinya adalah ujian, maka kita mohon supaya bisa berlaku lurus dalam menjalani fitnah tersebut. Kok lurus dalam menjalani fitnah ini bagaimana, Ustaz? Berarti maksiat yang lurus begitu. Kita katakan bahwa kehidupan ini fitnah. Di dalam kehidupan itu segala macam yang ada di sekeliling kita itu fitnah, ujian. Termasuk kemaksiatan, termasuk ketaatan. Jadi seorang hamba diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, dan seorang hamba diuji oleh Allah dengan ketaatan. Sholat yang kita kerjakan itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar enggak kita dalam melakukan sholatnya? Ujian. Makanya tidak setiap orang itu lulus ujian sholat, ya. Jangan dikira orang yang berpuasa semuanya dapat pahala yang sama. Jangan dikira orang yang sholat takbirnya bareng, shofnya bareng, rukuknya bareng, iktidal bareng, sujud bareng, salam bareng, jangan dikira pahalanya juga bareng-bareng. Yang satu ternyata dapat surga, yang satu dapat neraka. Kok bisa begitu? Yang dapat surga karena ujian dalam ketaatan lulus, sementara yang satu tidak lulus. Nah, maksud dari makna kita berlindung kepada Allah dari fitnah ini tadi, memohon petunjuk kepada Allah apabila kita menjalani fitnah, mengalami fitnah dari Allah, diberi bimbingan oleh Allah supaya benar dan berlaku lurus dalam menjalankannya. Ya, berarti kalau sholat supaya sholatnya apa? Benar. Kalau puasa supaya puasanya apa? Benar. Dan ini semua adalah bentuk fitnah sebagaimana telah saya terangkan di depan. Inti bahwasanya kehidupan dan kematian itu adalah fitnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk berlindung dari fitnah. Ini menunjukkan bahwa fitnah itu adalah perkara yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya mungkin tidak akan membahas kejadian-kejadian yang terjadi di akhir zaman, yang mungkin telah kita beri atau telah diberi judul di pamflet dan selebaran yang ada di media sosial, huru-hara akhir zaman. Justru yang ingin saya sampaikan adalah apa pengaruh huru-hara, apa pengaruh fitnah tersebut pada kehidupan seorang muslim. Ini penting. Selain mengetahui kejadian-kejadian itu juga penting, tapi mengetahui akibat dari sebuah kejadian itu juga sangat penting, sehingga kita akan waspada. Seorang yang tahu bahwa akhir kesudahan dari sebuah perbuatan, akhir kesudahan dari sebuah kelakuan adalah demikian dan demikian, maka dia akan waspada. Ada seseorang melihat temannya menenggak sebuah minuman. Tidak lama kemudian setelah ditenggak, temannya apa? Mulutnya berbusa-busa. Tolong untuk keluar busa. Kemudian tubuhnya apa? Membiru. Matanya apa? Melotot. Kemudian tubuhnya mengejang. Kira-kira ini jenengan, ini minuman apa ya? Beracun apa enggak ya, kok temanku mati, coba tak minumnya. Gitu caranya. Ketika kita mengetahui akibat dari sebuah perbuatan itu sangat berbahaya, kita akan hati-hati. Wah, ini pasti minuman beracun ini. Maka kita akan hati-hati. Demikian juga ketika kita mengetahui akibat dari fitnah itu adalah perkara-perkara yang seperti ini, maka kita tidak akan mudah-mudah terjun ke dalam dunia fitnah. Bisa ditangkap ya. Apalagi sekarang zamannya zaman segala sesuatu digital, media sosial. Kita bicara di sini, 1 menit sudah sampai Amerika. Kita bicara di mana? Di desa Puncrit. Enggak lama kemudian sudah sampai puncak gunung Puncrit. Masya Allah. Kenapa? Karena luar biasa. Ya, perkembangan teknologi ini sekarang ini luar biasa. La siyama fi zamanina hadha. Terlebih di zaman kita ini, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad, di mana segala sesuatu itu akan bisa menyebar dengan cepat. Oleh sebab itu, justru di sini saya akan membacakan secara ringkas tentunya sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr. Buku yang saya lihat cukup penting untuk kita supaya kita waspada, yang berjudul Atharul Fitan, pengaruh-pengaruh fitnah. Lo yang dibahasakan dalam bahasa tulisan itu huru-hara akhir zaman, pengaruh-pengaruh fitnah dalam kehidupan seorang muslim. Beliau terangkan dalam mukaddimah bahwa al-ilmu bi al-awaqib wa ma'alat, pengetahuan seseorang tentang akhir kesudahan sebuah perkara itu akan menimbulkan sifat hasanah, penjagaan diri, dan dia juga akan menimbulkan hasafah, lebih bijak. Ketika seorang melihat efeknya begini, maka dia hati-hati. Dan dia lebih bijak dalam melangkah, enggak serampangan. Satu contoh enggak serampangan ya, begitu ada kejadian semua komentar. Mulai dari warung kopi di ujung sana, komentar. Masing-masing menjadi analis di bidang politik dan di bidang ekonomi. Masya Allah. Dan di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Apa itu? Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Padahal siapa kita? Begitu ada kejadian tentang masalah ideologi, komentar di warung kopi. Ternyata temannya, oh enggak cuma itu, masalah politik disampaikan di situ, dia komentar juga. Begitu. Kemudian ada kebijakan masalah ekonomi, komentar juga. Padahal ngatur ekonomi rumah tangga juga murat-marit masih. Masalah sosial terjadi, komentar. Masalah pertahanan keamanan, komentar. Ngomentari sekup nasional. Bahkan mengomentari apa? Internasional. Padahal malamnya mungkin baru kecolongan. Pertahanan keamanan di rumahnya apa? Jebol. Dikomentari sama istri meneng bae. Wih bapak wis dibongoki maling-maling meneng bae, meneng bae. Wong nyong wedi ko. Niku bahasane Mas Rojali. Ya. Saya takut kok katanya. Masya Allah. Jadi dari warung kopi kemudian geser ke laundry. Karena sudah marung kopi, kemeringat, gobios, akhirnya bajunya di laundry. Ternyata ibu-ibunya sambil ngelaundry sambil ngobrol masalah politik. Masya Allah. Dah gitu selesai laundry, jalan di emper masjid, ngobrol lagi. Masya Allah. Inilah pengaruh dalam masalah apa? Fitnah. Ini satu contoh saja. Maka orang yang paham tentang ini, akibat dari fitnah itu akan lebih bijak dalam bersikap. Komentarnya nanti dulu, harus tenang, sabar menghadapi. Ya sebagaimana kalau kejadian gampang itu orang dijawel. Kan kita gak mungkin langsung marah kepada orang yang dekatnya. Barangkali yang jawel yang kalau langsung kamu itu, itu namanya tergesa. Jawelan itu fitnah. Jadi demikian fitnah. Maka Anda harus tenang, cermati. Iraine sing pringas-pringis sing endi iki. Biasane sing jawel sing pringas pringis. Langsung tunjuk. Padahal yang pringas-pringis ketawa karena apa? Tahu orang yang jawel itu siapa, bukan dia. Makanya kita betul-betul Masya Allah harus teliti. Fitnah itu begitu, gak boleh tergesa-gesa. Makanya kata Syekh Abdul Razak, dengan mempelajari akhir kesudahan sebuah fitnah, kita ini akan bisa lebih bijak dalam bersikap, akan lebih hati-hati dalam bersikap, dan bukan justru ikut-ikutan memperparah fitnah ini. Oleh sebab itu tidak ingin lama-lama saya untuk menyampaikan pengaruh-pengaruh fitnah dalam kehidupan manusia, terutama seorang muslim. Yang kita bahas adalah seorang muslim, dikarenakan sangat pentingnya hal itu. Sebelumnya Syekh Abdul Razak juga mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan secara praktis, teori gampang di zaman fitnah, dengan menukil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun," akan terjadi fitnah. Fitnah ini adalah apa? Ujian kehidupan. Bukan tuduhan yang keji, bukan. Maksudnya fitnah di sini adalah apa? Ujian kehidupan. Satakunu fitanun, akan terjadi ujian kehidupan, fitnah. Al-qaidu fiha khairun minal mashi. Orang yang duduk di masa fitnah jauh lebih baik dibandingkan yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan yang hanya sekedar berjalan jauh lebih baik dibandingkan orang yang berlari menuju fitnah. Gampangan nih. Ada tiga orang pemuda masih cari-cari jodoh. Masih banyak di sini pemuda yang cari jodoh. Muda umur 20, 25, 30 juga ada. Yang 40 juga ikut-ikutan cari jodoh. Ya. Tiga orang duduk lewat. Masya Allah. Siapa yang lewat? Tinggi, putih, ya kan? Langsing, lewat semerbak, begitu. Set. Nah, senyumnya langsung apa? Maka yang satu tetap duduk, melotot tapi duduk. Bisa terbayang ya? Sing siji langsung mereki, mendekati berjalan tapi. Yang satu mendekati sambil berlari. Mana yang paling baik? Yang melotot. Kabeh melotot. Karena zaman enggak mau ini tiba-tiba lewat otomatis apa? Melihat, yakni melihat secara tidak sengaja. Tapi yang satu begitu melihat langsung apa? Berdiri dan berjalan mendekati. Yang satu enggak mau kalah. Melihat, berdiri dan lari. Mana yang terbaik? Ya pilihannya hanya cuma tiga ini. Yang terbaik yang lari Ustaz, ben cepat entuk. Yang terbaik adalah yang duduk. Karena ini fitnah ini. Ini gambarannya. Dan yang berjalan pelan itu lebih baik daripada yang berlari. Fitnah itu begitu, menggoda. Maka orang yang begitu melihat fitnah terus duduk diam jauh lebih baik daripada orang yang mengikuti fitnah, entah itu tidak sambil berjalan ataukah sambil berlari. Hakada sifat sebagian manusia. Ada yang begitu melihat kabar langsung share. Ora sareh luih disit. Tahu sareh bapak-bapak ibu-ibu? Sareh itu tenang dulu. Sing sareh. Tapi langsung share. Contoh, akan terjadi gempa bumi di daerah ini jam, ya kan? Akhirnya apa? Wah ini yang punya 10 grup kirim ke 10 grup, belum keluarganya semua dikabari. Yang punya 100 grup. Tapi ada enggak yang cuma ini benar apa enggak ya? Tanya pada yang nge-share ke dia, ini sumbernya dari mana? Katanya, saya juga cuma kopas. Dari mana? Ya dari teman saya. Teman kamu dari mana? Coba tak tanyakan sebentar. Akhirnya dia tanya, oh ternyata hoak, katanya. Lihat. Tapi sering gak kejadian kayak gitu? Ada yang diem, ah ini hati-hatilah, jangan-jangan gak bener beritanya. Tapi ada yang langsung, wow bahaya ini. Wah amal soleh ini kalau mengingatkan orang ini. Ya kan? Langsung 10 grup dikirim semua. 10 grup itu anggotanya punya grup juga. Masya Allah, luar biasa. Mana yang lebih baik? Yang suka share. Ataukah yang diam? Yang diam. Ini zaman fitnah itu kayak gitu. Ini kaidah bahwasanya di zaman fitnah kita harus lebih banyak duduk dibandingkan apa? Berdiri, berjalan atau berlari. Apa pengaruh fitnah dalam kehidupan seorang muslim? Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-atharul awal, dan ini sangat kita rasakan, insirafun nas anil ibadah, tersibukkannya manusia dari ibadah. berpalingnya manusia dari ibadah. Yang tadinya rajin baca Quran, sekarang rajin baca WA. Alasannya apa? Ya baca faedah ilmu ilmiah. Tapi Qurannya akhirnya berkurang. Coba jujurlah nanti. Jujur saja. Enggak usah cerita sama temannya. Nanti hitung-hitung di rumah. Berapa lama dan berapa kali saya pegang HP di rumah, di jalan, dan dimanapun. Dihitung. Bangun tidur misalnya begitu, saya pegang HP satu seret. Setelah selesai buka, oh sekian menit. Ini malah jadi sibuk ya, ngitungi ya. Antara dengan pegang Qurannya. Wong sekarang itu sambil nyupir saja bisa apa? Lihat HP. Tapi pernah ada gak? Yang diperingatkan di pinggir-pinggir jalan, tidak boleh berkendaraan sambil apa? Telepon dan yang lainnya. Tapi ada gak peringatan, tidak boleh berkendaraan sambil baca? Baca Quran. Nah. Subhanallah. Itu kejadian kita. Coba dihitung. Baca Qurannya berapa lama, HP-nya berapa lama. Jujur, itu untuk diri kita sendiri. Maka pengaruhnya luar biasa. Kata Syekh, min adharil fitan annaha sababun linsirafil abad anil ibadah allati khuliqa li ajliha wa ta'ah allati ujida li tahqiqiha. Di antara pengaruh fitnah adalah seorang itu terpalingkan dari ibadah yang itu adalah tujuan hidupnya, dan ketaatan yang dia itu adalah tugas hidupnya. Itu fitnah. Itu baru satu fitnah. Belum nanti ada orang dulu rajin menghadiri pengajian, setelah nikah mulai berkurang intensitasnya. Alasannya apa? Cari nafkah untuk keluarga. Begitu punya anak, tambah soyondadi. Jadi alasan untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala semakin banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Syekh, wa tusbihu hayatuhu wa ayyamuhu wa awqatuhu mashghulatan bil qil wal qal wal umur allati tuthar wal fitanul lati tata'ajjad. Maka jadilah kehidupannya penuh dengan qila wa qala. Apa qila wa qala? Jare-jare. Katanya, katanya. Yani dikatakan, dinukil berita kepada dia, dan dia pun ikut komentar. Ya. Kemudian juga dengan masalah fitnah yang sedang ramai, semua ikut komentar. Wa qalbuhu yakunu musyawwatan musyawwasan mutarriban mashula. Hatinya pun demikian. Jadi ibadah semakin terasa apa? Berat. Ibadah semakin terasa berat. Makanya luar biasa. Ibadah di masa fitnah itu pahalanya besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadatun fil haraji ka hijratin ilayya. Tekun beribadah di masa fitnah, al haraj. Haraj itu adalah masa fitnah, kasratul qatl, banyaknya pembunuhan dan yang lain-lain. Bernilai seperti hijrah kepadaku, coba bayangkan. Kalaulah bukan karena beratnya ibadah di dalam di masa haraj, tentulah tidak sebesar itu pahalanya. Tapi karena sangat berat, maka pahala yang dijanjikan pun sangat sangat besar. Dari sini kita juga bisa menarik kesimpulan. Kalau kita tahu bahwasanya pengaruh fitnah dalam kehidupan manusia adalah menjauhkan manusia dari ibadah, maka kesimpulannya jalan selamat dari fitnah adalah apa? Ibadah. Fitnah keamanan. Di antara fitnah adalah fitnah apa? Keamanan. Keamanan negara terancam. Cara menjaganya bagaimana? Bukan hanya dengan memperkuat persenjataan, tapi lebih penting dari itu adalah memperkuat ibadah. Makanya kalau kita melihat seorang muslim kok sibuk sholat jamaah, sibuk sholat jamaah artinya setiap sholat jamaah dia datang, sholat wajib dia datang, dia menyibukkan diri dengan baca Quran, tentunya tanpa menafikan persiapan-persiapan apa secara zahir. Kalau dia militer ya berarti persenjataannya diperlengkap, tubuhnya dia apa? Diperkuat. Kalau kita ya berhati-hati ya. Kok ada orang sregep sholat di masjid? Maka kita ini harus tahu bahwa orang ini sedang berperan apa? Menjaga negara secara tidak langsung, bahkan mungkin secara langsung. Karena dengan semakin beribadah, Allah akan menjaga. Kenapa semakin kacau? Karena semakin banyak orang ketika kacau justru malah meninggalkan ibadah. Tempat-tempat ibadah jadi kosong. Ramainya di mana? Di mall. Ya. Padahal tempat-tempat ibadah itulah pusat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Dengan melaksanakan kewajiban, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat juga riwayat yang menunjukkan bahwa ibadah, salat itu adalah penjagaan. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an." Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun di malam hari secara tiba-tiba dan tampak ketakutan. Ngelilir, tapi ngelilirnya mak jegagik. Tahu jegagik enggak ya? Jegagik. Ujuk-ujuk. Ya, bahasanya apa? Jawa Barat apa ya? Ujuk-ujuk. Ya. Jadi bangun tapi kayak terkejut. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Madza anjalallahu minal khazain? Maha suci Allah. Perbendaharaan-perbendaharaan apa yang diturunkan Allah di malam ini, katanya. Beliau dikabari oleh Allah sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian juga beliau berkata, "Wa madza anjalallahu minal fitan?" Maha suci Allah. Fitnah-fitnah apa saja yang diturunkan Allah di malam ini, katanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat itu. Kemudian apa solusinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuqidu sawahibal hujurat yusallina." Siapakah yang berkenan membangunkan istri-istriku supaya mereka salat? Fitnah turun dengan cara dijaga dengan cara apa? Sholat. Jadi jangan dikira sholat Anda, sedekah Anda, ngajinya jenengan, itu tidak memiliki pengaruh terhadap keamanan diri kita ataupun sekitar kita. Lu ngaji-ngaji tok, sholat-sholat tok, sedekah-sedekah tok. Terus apa pengaruhnya? Banyak pengaruhnya, tapi karena kita tidak tahu akhirnya apa? Menyepelekan. Tapi tentu saja bukan berarti menafikan usaha lahiriah. Kalau ada banjir ya ngungsi. Bukan malah apa? Saya akan dijaga oleh Allah. Banjirnya muter. Ya airnya muter, dia juga ikut muter. Ada usaha. Tapi coba mungkin kenapa dia selamat? Karena ibadah dia. Jadi terkadang kita tidak terpikir seperti, oh saya selamat karena pinter renang. Banyak yang jauh lebih pinter renang dari jenengan, mati tenggelam. Banyak yang badannya lebih besar dari jenengan, mati kemelem. Siapa? Firaun. Dia badannya alah. Kita ini rasa piro dibandingkan siapa? Firaun. Carane orang Banyumas itu Firaun. Enggak ya. Seberapa. Akan tetapi kenapa dia tidak selamat? Karena dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kepandian renang, badan yang besar, di balik itu. Loh kenapa kaum muslimin yang jumlahnya 313 melawan 900 sekian di dalam perang Badar kok bisa menang? Logikanya 1-3. Bisa menang? Ya abot lah ya. Tapi kenapa bisa menang? Penjagaan dari Allah. Oh, dalam perang yang namanya perang Mu'tah, kaum muslimin jumlahnya 20 atau 30 ribu. 30 ribu. Banyak atau enggak? Yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dan dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha. 3 jenderal kita luar biasa. 3 panglima besar kaum muslimin. Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Harithah. Enggak main-main mereka. Jumlah pasukannya berapa? 30 ribu. Tapi melawan 200 ribu. Bukan 30 ribu, mohon maaf, salah. 3 ribu. Nolai KKN siji. 3 ribu, banyak atau enggak? Banyak, banyak. Tapi musuhnya lebih banyak. Berapa? 200 ribu orang Romawi. Badannya gede-gede. Senjatanya lengkap. Berarti 1:1? 1:7? 1:70. Ayo, wani. Wani apa ora dong? Kita 1:10 aja udah keder, padahal depannya kecil-kecil. Ini 70 gede-gede, senjatanya lengkap. 1:70. Tapi Allah tetapkan kemenangan bagi kita. Meskipun 3 panglima kita meninggal dunia, tapi kurban saat itu hanya sekitar 14-an orang. Tokil. 14 orang. Setelah Allah turunkan pertolongannya, memberi taufik kepada kaum muslimin, menyerahkan bendera kepada siapa? Khalid ibnul Walid. Sedikit lawan 200 ribu. 200 ribu dibikin kocar kacir. Bayangkan, masya Allah. Bukan karena kekuatannya, tapi karena apa? keimanannya. Maka di masa fitnah seperti ini, yang paling tepat, jangan lupakan nomor satu, kuatkan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taruhlah mati, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Syukur-syukur mati dalam kondisi beribadah. Banyak fitnah sekarang ini. Maka ketika fitnah itu menjauhkan seorang hamba dari ibadah kepada Allah, kita sadar, oh kalau begitu aku harus semakin memperbanyak apa? Ibadah. Ini pengaruh nomor satu. Panjang sebetulnya, akan tetapi waktu yang tidak memungkinkan, saya singkat-singkat. Pengaruh yang nomor dua, sarfun nas anil ilmi wal ulama, memalingkan manusia dari kesibukan mencari ilmu dan mengakibatkan mereka tidak percaya kepada ulama. Jadi akibat yang nomor dua apa? Enggak mau ngaji sama apa? Enggak percaya pada ulama. Kata Syekh Abdul Razak, di antara pengaruh fitnah adalah tasrifun nas, memalingkan manusia, menjauhkan manusia an majalisil ilm wa mujalasatil ulama, dari belajar ilmu dan duduk dengan para ulama, mempelajari hukum-hukum yang ada, mengetahui masalah agama, menjadikan hati itu sibuk terisi oleh api fitnah. Kenapa sekarang kok enggak ngaji? Wah, ini lagi ada masalah kayak gini masalahnya. Lagi ada masalah kayak gini. Ini cerita tentang masalah. Kemudian kata Syekh di sini, bal azyad min dzalika wa a'dham. Bahkan lebih dari hanya sekedar jauh dari ilmu, lebih dari hanya sekedar tidak lagi dekat dengan para ulama, lebih dari itu apa? Ilantiqasil ulama wahtiqarihim. Bukan hanya jauh dari ulama, tapi menghina ulama. Masa si fulan bilang begini? Enggak masuk akal, katanya. Ulama fulan masa bilang begini? Wah, enggak cocok. Enggak cocok. Ini akan terlihat insyaallah pada kisah yang terjadi, dialami oleh ulama besar yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Nanti insyaallah akan saya kisahkan bersambung. Kenapa kita ini harus menghormati ulama? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa min ummati man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqah. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak hormat pada orang tua, sayang pada yang muda, dan tahu tentang kedudukan ulama. Maka kita ini di masa fitnah, kalau efeknya sampai menjauhkan kita dari ilmu ulama, bahkan sampai menghina ulama, kita harus sebaliknya untuk selamat dari fitnah. Apa berarti? Ngaji. Ngaji, kalau tidak tahu, tanya kepada ulama, hormati mereka. Sudah ngaji tapi ngobrol dewek. Padahal yang namanya ngaji itu katanya sing manga kur siji. Jadi yang gitu cuma yang bicara itu cuma satu. Tapi ternyata semua orang ingin ingin bicara, bukan ngaji lagi. Semua sudah berfatwa. Jadi di masa fitnah, kalau kita tahu efeknya itu adalah jauhnya seseorang dari ilmu, jauhnya seorang dari majelis ulama, bahkan sampai menghina ulama, kita ambil jalan sebaliknya. Kita harus semakin dekat dengan ilmu, harus semakin rutin ngaji, harus semakin dekat dengan para ulama. Kalaupun tidak ketemu dengan ulama, ya dengan murid-muridnya ulama. Kalau tidak ketemu dengan murid-muridnya ulama, walhamdulillah sekarang sudah ada buku-buku para ulama, walhamdulillah. Apalagi sekarang ini zaman, masya Allah, tadi itu cari sikap ulama dalam masalah ini sudah ada di saku kita. Mana? Ya, sudah ada di saku kita, masya Allah. Itu yang namanya apa? HP. Yang perkembangannya masya Allah sangat apa? Sangat pesat. Dulu kita ini mungkin HP ini kalau di berapa puluh tahun silam mungkin orang bilang itu apa? Sihir. Saya juga dulu yo namanya wong desa yo podo wae. HP ZZ dapat SMS katanya. Saya seneng toh wong lagi di Madinah. Saya ambil HP-nya. Halo, assalamualaikum. SMS ya tuh. SMS ya. Jadi SMS saya kira apa? Telepon. Ternyata ada pesan tertulis gitu. Alhamdulillah sekarang kita ingin tahu sikap ulama ada bisa. Insyaallah. Gunakan sebaik baiknya. Nah, ini pengaruh yang kedua tadi apa? Jauhnya seorang dari ilmu, majelis ulama, bahkan sampai menghina ulama. Sampailah pada kisah tentang siapa? Al-Imam Al-Hasan An-Basri. Dikatakan di sini oleh Syekh, "Wa mimma ja'a fi hadzal ma'na min al-akhbar." Ini rotok santai sedikit sekarang. Di antara kisah-kisah yang terjadi berkaitan dengan masalah ini, annahu lamma kanat fitnatu Abdurrahman ibnul As'af, tatkala terjadi fitnah Abdurrahman ibnul As'af di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Pernah dengar? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur Kufah, gubernur Iran yang saat ini, hidup di zaman itu, hidup di zamannya Hasan Al-Basri. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, banyak sudah ulama yang mengkafirkan dia. Perbuatannya luar biasa, para ulama dibunuhi sama dia. Membunuh orang itu biasa bagi dia. Meskipun dia memang punya apa? Jasa. Salah satu jasanya itu apa? Membuat syakal pada Al-Quran. Di antaranya adalah kisah Abdurrahman ibnul As'ad yang terkenal dengan fitnatu ibnil As'ad, kejadian huru hara ibnul As'ad. Dia mengumpulkan orang banyak, termasuk di dalamnya adalah ulama, untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sampai terkumpul sekitar 130-an ribu orang. Besar enggak? Di saat itu besar sekali. 4 ribu diantaranya dari kalangan ulama. 4 ribu dari kumpulan itu dari kalangan ulama. Apa yang dilakukan? Waqad dakhala fi hadhihi al-fitnah adadun minal qura. Terjerumus ke dalam fitnah ini, pemberontakan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, sejumlah besar qura, ulama, dan juga manusia-manusia awam. Ulamanya saja apa? Apalagi, oh Ustaz, kalau saya hidup di zaman itu mungkin saya gak ikut sejari sapa. Ini fitnah luar biasa. Apa yang menjadikan kisah ini menjadi bukti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak tentang penghinaan ulama? Kita ikuti berikutnya. Lama kanat hadhil fitnah, tatkala fitnah ini sedang menggelora, menggejolak, intalaqa nafarun minan nas, maka berangkatlah beberapa orang menuju rumahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Fadakhalu ala Al-Hasan Al-Basri, maka mereka pun minta izin untuk bertemu dengan Al-Hasan Al-Basri untuk menemui mereka. Wa huwa imamun min ajilati ahli al-ilm, dan Al-Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang senior di zaman itu, yang suaranya cukup diperhitungkan. Wa faqihun min kibari fuqaha'il Islam, dan dia seorang faqih di antara fuqaha Islam, anggota para ulama. Dakhalu 'ala al-Hasan al-Basri faqalu, datang sekelompok orang itu. Ini sekelompok orang ini adalah pengikutnya Abdurrahman ibnul As'ad. Siapa? Abdurrahman ibnul Aywa. Ibnul As'ad. Rada angel ya. As'ad. Ya. Masuk mereka kepada Al-Hasan al-Basri bertamu dan berkata, faqal, ma taqulu fi hadhihi fi hadha at-taghiyah, wahai Imam Hasan al-Basri, apa pendapatmu tentang taghut satu ini? Siapa yang dimaksud taghut? Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Apa pendapatmu tentang taghut satu ini, katanya? Kenapa dikatakan taghut? Alladhi safaqad jamal haram, dia sudah sering menumpahkan darah yang gak boleh ditumpahkan, kata mereka. Berarti sering apa? Sering membunuh, mateni wong, cascus. Cascus itu apa? Wes pokoknya asal sunduk, penggal, selesai. Itu Hajjaj. Wa akhadhal mal al haram, dan suka merampas harta. Loh. Al-Hajjaj bin Yusuf. Apa saja kejahatan tadi? Suka bukan membunuh, Dok. Suka membunuh. Kemudian yang kedua, suka ngerampas harta. Ditambah yang ketiga, wa taraka shalah. Kurang apa maning? Dan meninggalkan apa? Salat. Ini taghut satu ini, kata orang-orang tadi kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia suka membunuh, suka ngerampas, gak sholat, wafa'ala, wafa'ala, dan kejahatannya ini. Di absen satu-satu, di depannya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Wa dzakaru lahu min af'alil Hajjaj, mereka sebutkan perbuatan-perbuatannya Hajjaj. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Dia bukan kayak gini. Itu dah. Al-Hasan Al-Basri berkata dengan tenang, Aro, menurut pendapatku, kata Al-Hasan Al-Basri, Allah tuqatilu, jangan kamu perangi dia. Ribuan itu. Ini pasukan sudah apa? Banyak sekali sudah. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Kalian jangan memerangi Al-Hajjaj. Kenapa? Kata beliau, fa innaha intakun uqubatan minallah, fama antum biradi uqubatillahi bi asyafikum. Karena ada dua kemungkinan, kata Hasan Al-Basri. Satu, kalau dia itu merupakan hukuman dari Allah buat kita, hukuman dari Allah buat kita, pemimpin yang dolim itu hukuman buat kita atau bukan? Hukuman. Karena kesalahan kita, Maka kata Al-Hasan Al-Basri, "Fama antum biradi uqubatillah bi asyafikum." Kalian tidak akan bisa menolak hukuman Allah dengan pedang-pedang kalian. Percuma kalian memberontak. Karena Al-Hasan Al-Basri adalah hukuman Allah dari atas kita. Enggak mungkin hukuman itu kita tolak dengan pedang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in yakun bala, kalau dia adalah ujian. Apa? Ujian. Yang pertama tadi hukuman. Yang kedua, kalau dia ujian, fasbiru hatta yahkumallah. Sabar, sabar. Sampai Allah yang memutuskan kemenangan buat kita. Sabar. Ya. Wa huwa khairul hakimin. Allah adalah sebaik-baik zat yang memberi keputusan. Jadi kata-katanya Al-Hasan Al-Basri ini bukan berarti tidak ada dasarnya sama sekali. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 76. Surat Al-Mu'minun ayat 76 menceritakan tentang Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad akhadnahum bil adab, dan kami timpakan mereka adab, kami timpakan kepada mereka adab, famastakanu lirabbihim, mereka justru bukan tidak mencari ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wama kanu wama yatadarraun, dan bukan pula merendahkan diri kepada Allah. Jadi orang ditimpa azab dari Allah itu harusnya cari ketenangan dari sisi Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Memperbanyak apa? Ibadah. Ustaz, masa kayak gitu bisa diselesaikan dengan ibadah? Loh, nyatanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu ada fitnah turun, apa yang dia perintahkan? Siapa yang membangunkan keluargaku? Suruh mereka apa? Salat. Subhanallah. Ini yang terkadang lepas dari pantauan kita. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Dua kemungkinan. Kalau itu hukuman dari Allah, enggak bisa hukuman itu diselesaikan dengan pedang. Kalau itu ujian dari Allah, tunggu, sabar, sabar sampai Allah memutuskan yang baik bagi kita. Kira-kira orang-orang tadi tunduk atau tidak pada fatwanya Hasan Al-Basri, ulama besar di zaman itu? Apa kata mereka? Kata Syekh, fa kharaju min indihi, maka keluarlah orang-orang itu dari rumah Hasan Al-Basri. Dah, cuma itu saja. Mereka menghina Al-Hasan Al-Basri. Apa katanya? Yaqulun, sembari mereka mengatakan, nuti'u hadzal 'ilaj, masa sih kita nurut sama keledai liar ini? Al-Hasan Al-Basri dikatakan apa? Keledai liar. Antum sudah pernah dikatakan sebagai keledai liar atau pengikut keledai liar? Yang mirip pernah? Kita dakwah kita senantiasa mengajak kepada penunaian hak kepada waliul amr secara proporsional, pada penguasa, kepada pemerintah secara proporsional. Bukan berarti kita ini setuju dengan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian penguasa, tapi penguasa tetap punya hak untuk dinasehati, didoakan, dibantu dalam kebaikan, ditaati dalam kebaikan, dinasehati dalam kesalahan, tidak mengangkat, tidak menyebar-nyebar kesalahan mereka. Tapi apa yang terjadi? Terkadang orang yang seperti itu dikatakan sebagai bukan penjilat. Kalau ini kan keledai liar, cebong. Masih ringan lah ya. Ini keledi liar. Nasallallah assalam. Bukan berarti menyamakan antara orang yang mengatakan Al-Hasan Al-Basri dengan yang mengatakan kita itu sama, bukan. Bukan pula menyamakan kita dengan Al-Hasan Al-Basri, siapa kita? Tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya fitnah itu menjadikan seseorang itu jauh dari ilmu, jauh dari ulama, bahkan menghina ulama. Ya. Fa nas'alullah salamah wal afiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam bentuk keburukan. Sama hal ini juga terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika sang penguasa di saat itu, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, mengajak bukan hanya apa diisukan, tapi betul-betul ngajak kepada akidah kekafiran. Apa akidahnya? Bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dan itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Imam Ahmad tetap sabar, jangan kalian tumpahkan darah. Kalau kita mungkin sudah apa? Semromong, panas. Tapi Imam Ahmad katakan sabar, jangan kalian tumpahkan darah. Fala kulihal, dan saya sendiri sebetulnya mengalami sebuah kejadian tentang masalah fatwa seorang ulama kibar di zaman ini. Ini Syekh, bapaknya Syekh Abdul Razak, itu yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al alma mater saya dengan dia sama, yaitu di sebagian lulusan belajar dari sana juga. Saya cuma pikir ini Syekh Abdul Muhsin dulu adalah orang yang pertama kuliah University of Medina atau yang terkenal dengan Jami'a Islam muncul orang-orang bodoh dan berfatwa. Dikatakan di sini, bahwa fitnatu idza waqa'at, kata Syekhul Islam. Wal fitnatu idza waqa'at ajazal uqala'u fiha an daf'is sufaha. Dan fitnah itu kalau sudah terjadi, orang yang berakal sulit untuk mengendalikan orang-orang bodoh. Artinya orang yang berakal mungkin bisa menghadiri, tapi orang-orang yang berakal bicara senaknya, berfatwa. Yang tadinya tidak belajar agama jadi berbicara masalah apa? Agama. Wah, ini Islam begini, kalau begini namanya begini. Padahal mungkin tidak ada latar belakang belajar agama. Di depan, ya ibaratnya, jadilah dapat berita tentang terjadinya apa? Gempa, ya kan? Kemudian apa? Tsunami. Orang yang paham mengatakan ini berita dari mana? Coba ditelisik betul di situs resminya apa? BMKG misalnya. Tenang, tapi terlanjur sudah berita itu sudah sampai. Oh, ini betul-betul ini. Tanya aja BMKG. Tapi ternyata orang yang berdus tahu maksudnya apa. Jadi orang yang tidak apa langsung share. Belum lama juga saya dengar dapat kiriman video. Tulisannya hati-hati makan mie kalau langsung ditelan. Apa yang terjadi? Di situ digambarkan operasi, kemudian ditarik apa? Betul-betul gambar usus lagi dioperasi, betul itu. Perut dibedah, ada usus, terus ternyata dalamnya apa? Bentuknya mie. Makanya ini akibat makan spaghetti, ya, tanpa dikunyah. Oh, ya ada orang makan spaghetti tanpa dikunyah. Jadi hop. Jadi bentuknya panjang-panjang. Woi, sudah nyebar kemana-mana. Saya bilang, ini kok kayak bukan mie ya. Tak amati, lama-lama spagettinya itu kruget. Betul. Tidak lama kemudian ada berita susulan bahwasanya itu bukan spageti, itu adalah cacing yang berkembang di usus, memenuhi bagian usus, dioperasi, diambil. Spageti. Subhanallah, gampang sekali percaya seperti itu. Wa'ala kulihal, apalagi sekarang permainan video ya, gampang ya. Apa namanya? Masang gas, tahu-tahu jeblok. Orang percaya hati-hati kalau masang gas gini akan meledak. Ternyata edit video. Halaku lihat, ikhwan. Orang yang tidak paham subaha dalam hal ini, orang-orang bodoh akan cepat sekali menyebarkan berita, mengucapkan kata-kata yang seakan-akan itu adalah kebaikan, yang seakan-akan itu adalah agama, padahal sama sekali bukan dari agama. Sementara para ulama menahan sulit. Tenang, jangan tergesa-gesa. Sulit. Makanya dikatakan di sini kata Syekhul Islam, fitnah al-fitnatu idza waqa'at ajizal uqala'u fiha an daf'is sufaha. Maka apabila fitnah itu sudah terjadi, para uqala, yakni para ulama, sulit untuk menahan hebohnya orang-orang yang bodoh. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Maka kalau begitu langkah kita bagaimana? Kalau sudah tahu fitnah itu pengaruhnya kayak gini, jangan cepat-cepat bicara kalau kita tidak punya apa? Kapasitas. Wong kita ini petani, kok bicara masalah hankam rata. Kalau tanah rata, iya. Ini bicara masalah pertahanan, keamanan rakyat semesta. Kita ini pedagang, kok bicara IPOL, ideologi dan politik. Ini hanya gambaran saja. Terkadang orang itu bicara tidak sesuai apa? Bidangnya. Kita ini tukang sol. Ada kan? Bapak-bapak mungkin ada yang Masya Allah diberi keahlian oleh Allah berupa apa? Sepatu. Tapi jangan sekali-kali jadi dokter bedah. Engkau benangnya apa? Jangan. Subhanallah. Jadi sesuai bidangnya lah. Anda akan ahli di satu bidang, tapi kalau bicara di bidang lain, Anda bukan bidangnya. Mungkin Anda Masya Allah ahli elektro, terima bongkar, pasangnya mengkondisit, pasang bisa bongkar utak ate. Tapi masalah kesehatan, kata-kata Anda tidak diterima. Anda mungkin masalah kesehatan luar biasa, dokter luar biasa. Tapi kalau masalah agama, kata-kata Anda tidak akan diterima. Yang berhak bicara di bidang kedokteran, dokter. Yang berhak dibicara di bidang elektro, ahli elektro. Yang berhak bicara di bidang agama, ahli agama. Ahli agama pun bukan hanya orang yang baru belajar, ngerti bahasa Arab, bisa baca Arab gundul, hafal beberapa hadis, hafal ayat-ayat Al-Quran. Tidak. Tapi yang berbicara adalah ulama yang rasikh ilmunya. Ulama yang betul-betul ilmunya sudah apa? Mendalam. Tidak sembarang orang bisa bicara. Nah, kita kalau tahu seperti itu diam. Di masa fitnah banyak apa? Banyak diam. Enggak usah ikut menukil qila wa qala, apalagi sampai kita ini ikut berfatwa. Jangan. Wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Kemudian di antara akibat selanjutnya 4. Ini masih banyak sebetulnya, tapi mungkin saya cukupkan 5 saja. Mungkin suatu saat Anda belajar dari ustadz yang lain. Walaupun ini penting sekali sebetulnya. Atau nanti mungkin saya sebutkan secara apa? Cepat saja, insyaallah. Yang keempat, al-intiha ilal awaqid al-murjiah. Kesudahannya mengenaskan. Itu kalau mengikuti apa? Fitnah. Akan berakibat berkesudahan sangat mengenaskan. Kata Syekh Abdul Razak di sini, annaman yadkhulul fitnah wa yatawarrad fiha, orang yang masuk dan terseret ke dalam fitnah, yabu'u bil awaqibil murdiyah, dia akan kembali membawa akibat yang buruk. Kemudian dia mengatakan, wa dzakara al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang ulama yang dia luar biasa pengetahuannya. Dia menyebutkan dalam kitab Minhaj As-Sunnah yang tadi saya sebut Al-Minhaj, kesimpulan yang luar biasa yang dia ambil dari memantau mempelajari semua kejadian-kejadian yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau setelahnya, fitnah-fitnah yang ada semuanya dipantau oleh beliau, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fitnah-fitnah yang terjadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pemberontakan-pemberontakan, ya, usaha untuk memberontak, khuruj kepada para umara, kepada penguasa yang ada saat itu. Beliau mengatakan, Syekhul Islam, qallaman kharaja ala imamin di sultan, sedikit sekali orang yang berusaha untuk memberontak kepada penguasa yang memiliki kekuasaan, illa kana ma tawallada fi'lihi minasyar a'zam, sedikit sekali hasilnya. Atau dengan bahasa yang lebih enak untuk dipahami, banyak sekali orang yang berusaha memberontak kepada penguasa yang memiliki kekuasaan yang sah, banyak sekali usaha mereka menghasilkan keburukan yang lebih besar dibandingkan kebaikan yang ingin diharapkan. Bisa disimpulkan? Jadi ternyata efek buruknya apa? Jauh lebih besar dibanding yang ingin didapatkan. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fala aqamu dinan wala abqau dunyan. Hasilnya, kata Syekhul Islam, mereka tidak bisa menegakkan agama, tapi bahkan menghancurkan dunianya. Jadi dunianya hancur, agama yang diinginkan tegak tidak bisa. Mereka berharap ingin menegakkan apa? Agama. Ternyata cita-citanya hancur. Sudah itu dunianya hancur. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Kata Syekh, belum lama ini, atau di sisi ini dikatakan, wa maraqiban kisata imam Ahmad. Tadi sudah saya sebutkan ke Syekh Abdul Razak, kisah tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad yang tadi datang kepadanya juga orang-orang mengajak untuk berontak kepada penguasa yang ada saat itu. Penguasa yang ada saat itu mengajarkan sebuah akidah kafir. Dan juga kisah Al-Hasan Al-Basri, orang-orang yang tidak pedulikan nasihat Al-Hasan Al-Basri. Maka fakanatin natija inda haula wa inda haula, hasil yang didapat orang yang ngeyel terhadap Imam Ahmad dan orang yang ngeyel terhadap Al-Hasan Al-Basri, kanat natijatuhu kanat ma'alum alatum imma ila habas, maka hasil sudah mereka di penjara atau mati terbunuh atau mereka lari, fala aqamu dinan, mereka sama sekali tidak bisa menegakkan agama yang mereka inginkan. Hasilnya apa? Nol. Bukannya apa? Nol kami minus. Minusnya apa? Agamanya enggak dapat. Nol. Dunia hancur. Nasallahu assalamah wal afiyah. Ini diantara apa namanya? Akibat pengaruh yang ada. Kemudian Syekh menukilkan sebuah cerita berkata tentang masalah akibat dari fitnah. Yaqulu Ayyub As-Sikhtiyani, berkata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, wa qad dzakara al-qurra alladziina kharaju ma'a Ibnu al-As'ad. Ayyub As-Sikhtiyani menyebutkan tentang ulama-ulama yang dulu pernah ikut pemberontakan Abdurrahman Ibnu al-As'ad. Faqal la a'lamu ahadan minhum qutila illa qad ruhiba lahu an masra'ihi wa la naja minhu ahadun illa hamidallah alladhi sallamahu. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, aku tidak tahu, atau semua yang aku ketahui tentang ulama yang ikut terjun dalam fitnah Abdurrahman Ibnu Al-As'ad, bahwa yang terbunuh disesalkan kematiannya. Yang terbunuh apa? Disesalkan kematiannya. Banyak ulama yang bunuh. Disesalkannya bagaimana? Misal begini. Qadarullah ya, si fulan ikut. Akhirnya apa? Terbunuh, ya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya, ini menyesal. Atau kalau yang hidup ini memuji Allah karena diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah, aku tidak mati konyol. Bersyukur karena apa? Selamat. Enggak ada yang bangga kok. Kalau saya ada seperti itu lagi ikut. Enggak seperti itu. Atau tidak memuji yang mati mati syahid. Enggak. Tapi yang mati disesalkan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dia. Dan semua mengatakan, duhai seandainya dulu kami mengikuti pendapat Al-Hasan Al-Basri. Subhanallah. Ala kulli hal, ini kondisi yang sangat merugikan akibat apa? Fitnah. Dan kalau fitnah terjadi, itu yang menang musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh Islam. Kemudian di antara pengaruh fitnah adalah istibahul umur wahtilatul haqqi bil batil. Perkara menjadi samar. Sulit dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Perkara menjadi apa? Samar dan sulit dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Syekh Abdul Razak memberi contoh ketika datangnya fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu fitnah yang terkuat tadi kita katakan, sehingga sulit dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kata Syekh, beliau menukil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a bidajjal falyan anhu." Barang siapa yang mendengar kedatangan Dajjal, maka hendaklah apa? Menghindar, jangan mendekat. Aila annahu yabta'id anhu wa la yaqtarib min makani. Pokoknya jangan mendekati Dajjal. Kita jangan fitnah Dajjal, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dulu di zaman kita waktu kecil kalau di alun-alun ada pertunjukan titik-titik. Pertunjukan apa? Titik-titik. Hei, ada pertunjukan perang. Kletuk, kletuk, kletuk. Makan. Bagaimana kita? Hei, ikut. Simboke melulah. Bayar. Kalau ada sesuatu yang menarik, pasti kita akan tertarik. Dajjal itu bukan kayak model kayak gitu, lebih dahsyat. Tanah tandus jadi hijau. Tanah hijau jadi tandus. Orang mati bisa hidup, bayangkan. Siapa yang tidak tertarik? Tapi ini syubhat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian mendengar Dajjal, jangan tertarik, sudah menjauh, jangan sampai dekat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallah, demi Allah, fa inna rajul la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min." Ada seorang yang menyangka dirinya mukmin, kuat imannya, dia mendatangi Dajjal. Ah, iman saya cukup kuat untuk mendatangi Dajjal. Dia coba-coba untuk datangi Dajjal. Begitu ketemu Dajjal, fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasy syubhat. Akhirnya dia jadi pengikutnya karena Dajjal itu syubhatnya sangat kuat. Bayangkan, bunuh orang bisa hidup lagi. Kalau kita paling bunuh-bunuhan. Ya, digraji. kotaknya di apa? Dipisah, ya kan? Terus tangannya apa? Gerak-gerak. Ternyata di dalamnya orangnya berapa? Dua. Yang satu ngeringkel begini. Nanti begitu kotaknya satukan jadi satu lagi. Itu kan cuma permainan. Ini betul-betul dibelah jadi dua. Kris. Dihidupkan lagi, badannya nyatu lagi. Sek. Itu subatnya luar biasa. Maka gini, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Oh, kalau begitu, kalau sudah tahu bahwasanya fitnah itu menjadikan sesuatu perkara itu menjadi samar, kita jangan tergesa-gesa di dalam fitnah. Dan harus betul-betul membekali diri kita dengan ilmu sehingga tahu mana yang hak dan mana yang batil. Demikian. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak juga menyampaikan sebuah kisah yang menggambarkan bahwa di masa fitnah itu sulit dibedakan mana yang saudara dan mana yang bukan. Terkadang kita nekat saudara, tetap kita apa? Perangi. Sama-sama mengucapkan, lu ketemu sama-sama mengucapkan takbir. Ini bertakbir, ini bertakbir. Yang sana bersyahadat, sini bersyahadat. Nengok ya teman-teman. Ibaratnya podo-podo sarungane, neng tarik-tarian sarung. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Maka kita diajari sikap yang luar biasa oleh seorang sahabat yang sangat bijaksana, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa beliau? Orang yang calon penduduk surga, ya kan? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Panglima perang yang sangat hebat, yang memimpin peperangan Qadisiyah dalam kondisi tubuhnya penuh dengan apa? Bisul. Dan dia seorang yang doanya sangat mustajab. Ditambah dia memang jago main panah. Pertama kali orang yang memanah di dalam Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam peperangan apa? Dalam peperangan Uhud. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang terdesak bersama Sa'ad bin Abi Waqqas sebilah panah, tapi sudah brutul. Ibaratnya nek nggo manah niku nguling. Cuma satu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irmi ya Sa'ad, wahai Sa'ad, panah musuh itu. Bapakku dan ibuku menjadi tebusanmu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bingung. Musuhnya banyak, panahnya cuma satu, tapi bismillah. Kalau zaman kita, set. Satu menjadi berapa? Wah. Kalau zamannya Sa'ad, enggak. Satu tetap satu. Tarik panah, yes. Kena. Terus dia mau nyari panah di mana lagi? Dia lari, kejar sasarannya, dicabut. Kemudian mana lagi? Lari lagi, cabut lagi. Cuma satu bisa membunuh berapa musuh. Bukan sudah. Lalu cerita kayal ya. Nah, ini cerita tenanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Antum bayangkan coba. Kayak gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas suatu saat dia ditawari ikut peperangan di zaman fitnah. Sesama kaum muslimin. Wahai Sa'ad, kenapa kamu itu tidak berperang? Ala tuqatil. Kok kamu enggak ikut perang zaman Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib? Perang apa yang terjadi dari di antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib? Perang Siffin. Apa kata orang-orang? Kenapa kamu tidak ikut berperang? Kamu kan orang Ahlus Sunnah. Kami itu orang yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin, untuk memilih kekhalifahan. Wa ana ahaqqu bihadzal amr min ghairika, dan kamu orang yang lebih pantas terjun dalam perang dibandingkan yang lainnya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu? La, tidak. La uqatil, saya tidak mau berperang. Hatta ta'tuni bisayfin lahu ainan, sampai kalian bisa memberiku sebuah pedang yang memiliki dua mata. Jadi Sa'ad bin Abu Waqqas tidak mau perang kecuali kalau apa? Dia diberi pedang yang punya mata. Ada pedang punya mata? Walisan wasyafatan, dan punya lidah dan punya bibir. Jadi mau pedang sakti. Ya'riful mu'min minal kafir, yang bisa membedakan mana mu'min mana kafir. Ya, ini kalau pedangnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu dihunus, kalau dia nantinya ikut perang, maksudnya ini pedang mana nih, senjata yang otomatis mau saya. Kalau di hadapan saya ada musuh, dia jago perang ya kawan, jago main pedang, jago main panah, tentu sabetannya sulit untuk dihindarkan. Jadi saya akan memukul siapa saja di hadapan saya dengan pedang tersebut. Begitu yang saya pukul muslim, tuing, mental. Oh ini muslim, minggir, kamu muslim. Gitu. Tapi begitu, jeris, alhamdulillah kafir ternyata. Setiap muslim, tuing. Ada pedang kayak gitu? Saat minta pedang kayak gitu. Kenapa? Dia tahu dalam kondisi fitnah sulit dibedakan mana hak dan mana batil. Dia ingin pedang yang bisa membedakan mana hak dan mana batil. Ini diantara kondisi yang terjadi diakibatkan oleh fitnah. Kemudian beliau menasihati kita. Kita ini ibarat satu kaum, katanya, sedang berjalan, kemudian tiba-tiba terjadi apa? Badai pasir. Sebagian orang mengatakan, oh jalannya sebelah kanan. Akhirnya mereka mengikuti pendapat mereka, berjalan ke sebelah kanan. Di tengah badai pasir, akhirnya mereka pun hilang, tersesat, mati. Karena berjalan di tengah padang atau badai pasir. Yang sebagian mengatakan, oh jalannya ke kiri. Akhirnya mereka mengikuti jalan ke kiri. Akhirnya mati, hilang, lenyap. Tinggal satu kelompok. Apa mereka katakan? Kita tetap berjalan di mana badai pasir itu dimulai. Kita tetap berhenti di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di situ. Berhenti. Tidurkan unta-unta kalian. Suruh duduk, suruh duduk. Kita pun duduk. Akhirnya mereka duduk, enggak bergerak sama sekali. Ketika badai pasir reda, baru kelihatan jalannya. Itu kita di masa fitnah itu kalau bisa duduk aja melu-melu. Ibaratnya orang tua kulon itu ngandani, le uwis tole rasa melu-melu. Enggak usah ikut. Dekatkan diri kalian kepada Allah. Belajar ilmu agama, bekali dengan ibadah dan yang lain-lain. Bersikaplah hati-hati. Jangan cepat-cepat berkomentar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waktu sudah siang. Di antara pengaruh yang lain adalah taghrir bin nasi'ah wasyabab. Banyak pemuda yang tertipu dengan fitnah. Karena pemuda biasanya sifatnya apa? Semangat. Makanya hati-hati. Di masa fitnah itu banyak yang tertipu. Entah tertipu dengan syubhat atau tertipu dengan syahwat. Pemuda paling cepat bisa gampang tertipu dengan syahwat dan tertipu dengan syubhat. Dua ini senjatanya syaitan, sebagaimana telah kita ketahui. Ma amarallahu bisyai'in illa walisyaitani nasghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyimpangkan manusia dari perintah tersebut. imma ila guluwin wa mujawazatin wa imma ila taksir. Entah itu dengan cara melampaui batas ataupun dengan cara menyepelekan. Kemudian dalam asar yang lain dikatakan bahwa iblis mengatakan ahlaktubna Adam bidzunubi wal maasi. Aku telah hancurkan Bani Adam sehingga mereka hancur dengan dosa dan kemaksiatan. Fa ahlakuni bil istighfari wa la ilaha illallah. Tapi kemudian mereka menyerang balik diriku, menghancurkan diriku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Setelah mereka jatuh di maksiat, istighfar dan taubat. Akhirnya usaha iblis apa? Sia-sia karena Allah Maha mengampuni. Falamma ra'aitu dzalika, tatkala aku melihat hal itu iblis, basastu fihimul ahwa, maka aku sebarkan syubhat di kalangan mereka. Fa aznabu walam yatubu, sehingga kembali mereka berbuat dosa karena syubhat tersebut, tapi kali ini walam yatubu, tidak lagi bertaubat. Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, karena mereka mengira bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan yang baik. Ini ngeri. Makanya banyak pemuda di masa fitnah itu terprovokasi. Dulu ketika kita muda, awal ketika kita muda, berarti sekarang, waduh, keceplosan ini. Wapayu monggo ya. Dulu ketika kita muda, awal-awal kita mulai ngaji, itu adanya semangat mengkafirkan orang. Ngajinya bukan ngaji kita seperti kita sekarang ini. Saya ngaji mengikuti sebuah kelompok. Ya. Semangat mengkafirkan orang dan mentogut-togutkan orang. Jadi seakan-akan di muka bumi tidak ada yang muslim kecuali apa? Kita. Dan itu terjadi di murid-muridnya para ulama, muridnya Syekh Albani, ya. Subhanallah. Sampai ketika Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bercerita bahwa dia menasehati orang-orang yang terjerumus ke dalam syubhat pengkafiran, di penjara dinasehati oleh Syekh. Kata orang tersebut, semua ulama di Saudi itu kafir kecuali Syekh bin Baz. Lu kenapa Syekh bin Baz tidak kafir? Li'annahu jahil. Karena dia orang bodoh. Jadi semua itu kafir asli katanya. Bukan kafir murtad, tapi kafir asli. Kata orang tersebut. Ketika berdialog dengan apa? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Makanya kalau memang di antara kita ada sedikit syubhat tentang itu, alangkah baiknya mungkin berguru dengan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, karena beliau orang yang sangat berpengalaman dalam berdialog dengan mereka. Hafizahullahu ta'ala, ya. Dan di antara murid-muridnya Syekh Albani cerita kepada kita langsung, dulu mereka juga ikut kelompok seperti itu. Sampai mendengar ini ada Syekh namanya Albani. Al-Albani. Pokoknya jangan sampai kita ketemu dengan dia. Karena katanya syubhatnya Albani kuat. Jadi menganggap syubhatnya Syekh Albani kuat. Tapi akhirnya Allah berkehendak lain. Syekh Albani mampir ke wilayah mereka. Mau tidak mau mereka menemui Syekh Albani. Terjadi dialog di antara mereka 3 hari 3 malam. Dari selepas ba'da isya sampai subuh itu terus. Apa kata Syekh, kalau tidak salah Syekh Ziyadah Akram, atau Syekh yang lain, saya lupa, cerita kami duduk, Syekh Albani juga duduk, tapi dia duduk enggak gerak-gerak dari tempatnya. Sementara kami yang muda-muda berulang kali ke kamar mandi, kemudian badannya kita apa? Syekh Albani duduk tetap. Kalau tiba masanya sholat, hayyan nusalli, kata dia, ayo kita sholat, katanya. Kata Syekh, hal usalli bikum au tusalli bina, saya yang jadi imam, kata Syekh, ataukah kalian yang jadi imam? Kata para pemuda, mereka menjawab, lah, nahnu nusalli bikum, kamu gak boleh jadi imam, kita yang jadi imam, karena kamu kafir. Syekh Albani dikafirkan saat itu. Tapi walhamdulillah setelah 3 hari dialog dengan Syekh Albani, mereka semuanya rujuk kepada al-haq. Jadilah Syekh itu yang datang cerita langsung tentang kejadian yang dia alami dengan Syekh Albani. Maka di masa-masa fitnah sekarang ini, dan itu juga saya alami, mungkin sebagian antum panjenengan juga ngalami, di awal-awal ngaji itu seakan-akan dulu bukan pengajian yang lurus ahlu sunnah wal jamaah, ya. Sebagian itu kalau sudah ngaji menganggap bahwasanya orang di luar dia itu kafir sudah. Taruhlah tidak kafir, maka semuanya salah besar, sehingga ketika disalami nggak mau apa? Jawab. Ini ngeri. Ya, nas'alullah assalamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan yang lurus kepada kita, Allahumma amin. Di antara pengaruh fitnah, lemahnya ukhuwah. Ukhuwah menjadi apa? Menjadi berantakan. Ya, menjadi berantakan, tidak karu-karuan. Yang satu mencela yang lainnya. Nah, di antara pengaruh fitnah, menjadi ringan tangan dalam membunuh. Ringan tangan dalam membunuh. Jadi menganggap bahwasanya darah itu tidak ada artinya. Jangankan fitnah yang besar, fitnah yang kecil saja, salah omong, bukan salah omong ya, nggak sengaja ngomong, maksudnya berguru tapi ternyata menyakiti teman. Ada seorang berbicara kepada seseorang ini. Seorang bicara pada si A, bicara pada B. A maksudnya berguru, setiap ketemu berguru, mengguru ini. Ternyata guruan itu menyakiti hati si B. Datang si B kepada saya langsung. Ini cerita langsung. Kata B, Ustaz, buat saya ini fitnah ini, di story buku aja berhenti caranya. B langsung datang kepada saya, Ustaz, boleh gak saya bunuh si A itu, katanya. Kenapa ya akhirnya? Dia itu sering ngomong begini, mungkin maksudnya ya, tapi walaupun berguru sakit hati saya. Hati-hati itu. Jadi terkadang kita mengucapkan sesuatu yang mungkin bagi kita itu sesuatu hal yang biasa, tapi di masa fitnah hal itu menjadi apa? Penyebab kemadharatan yang besar. Bahkan sampai orang itu berniat membunuh si A tadi. Sebelus, jangan, tidak boleh. Padahal si B ini muridnya A, murid ngaji. Kurang apa? Jadi subhanallah, seakan-akan darah menjadi apa? Ringan. Perebutan tempat ngamen aja di Jogja kejadian itu menyebabkan nyawa. Mencuri dua saset kopi saja habis dibakar. Nyawa sekarang itu betul-betul apa? Murah. Ini akibat fitnah. Mereka jauh dari ilmu, besarnya harga seorang nyawa seorang apa? Muslim. Kalaupun dia mencuri, salah, enggak bisa dibalas dengan pembunuhan. Tapi karena fitnah. Belum lama saya ke suatu tempat di luar Jawa, ketemu dengan seorang ustadz, cerita bahwasanya ustadz fulan yang biasa ngajar-ngaji ini suatu saat mampir ke masjid di sebuah pelosok di desa sana. Ketika akan masuk sholat, ternyata di situ ada jamaah. Nggak enak ganggu mereka, dia keluar lagi karena dia telat perjalanan mampir ke masjid situ. Kemudian ketika akan masuk sholat, ada orang banyak di dalam masjid, ada satu acara begitu. Akhirnya dia nggak jadi sholat situ, balik. Dia ambil motor, dikiranya pencuri. Ini digebuki sampai gepeng. Dikira pencuri, padahal motornya motor sendiri. Betul-betul sampai gepeng. Subhanallah. Gara-gara dikira apa? Pencuri. Taruhlah dia pencuri. Dan jelas dia bukan pencuri. Motor-motor sendiri. Ada surat-suratnya lengkap. Bukti ada, itu motor dia. Dia gak apa-apa, motor itu aja. Kalau dikasuskan, jelas itu adalah motor dia. Tapi ternyata dia dibunuh. Betul-betul katanya jasadnya itu sampai gepeng. Ada baru tuduhan apa? Mencuri. Itulah zaman fitnah. Kalau orang tidak belajar ilmu tentang harga jiwa seorang muslim, jiwa seorang manusia, jangankan muslim, yang non muslim saja kita tidak boleh sembarangan apa? Membunuh. Apalagi ini seorang muslim. Itulah bahaya dari fitnah. Maka oleh sebab itu kembali, kita ini harus belajar ilmu, ya. Harus betul-betul menghormati sesama manusia, bergaul dengan mereka sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir yang saya sebutkan di sini atau sebelum terakhir, ikhtilalul aman, rusaknya keamanan. Ya, kalau fitnah itu ada, maka keamanan menjadi rusak. Sholat menjadi tidak aman, keluar rumah menjadi tidak aman. Subhanallah. Bahkan tinggal di rumah pun tidak aman. Mungkin kita sering dengar tentang istilah jam malam. Ya. Itu di masa-masa fitnah. Kemudian yang terakhir, dan ini bahaya sekali, tasallutul a'da, dikuasai oleh musuh. Dibikin kacau di sebuah negara, akhirnya apa? Negara yang ingin menguasai bisa masuk. Maka hati-hati, kita jangan terpancing. Kita betul-betul sebagai kaum muslimin di Indonesia betul-betul harus pintar menjaga apa? Menjaga persatuan dengan kaum muslimin. Mungkin dengan agama yang lain, jangan sampai apa? Jangan sampai timbul bentrokan yang ujung-ujungnya atau yang tidak jelas pangkal ujungnya. Kadang mungkin ada sebab yang dibesar-besarkan. Ada beberapa pihak tidak kepada saya, terjadi bentrokan di sana antara dua agama, tapi ternyata ujung tidak seperti yang dibicarakan. Ujungnya sebetulnya atau usul-usul sederhana, tapi kalau di luar dibesar-besarkan, fitnah media massa, akhirnya menjadi perkara yang sangat luar biasa. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, kita harus hati-hati, betul-betul menjaga persopan di kalangan muslimin dan tetap bergaul dengan baik di kalangan dengan kalangan orang-orang non-Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pertanyaannya banyak dan kelihatannya banyak yang tidak bisa saya jawab. Tapi untuk tidak mengecewakan, saya pilih pertanyaan yang paling mudah. Iya, sulit-sulit ini. Ada tentang pilkada. Alhamdulillah Ustaz, saya diberi jalan hidayah. Alhamdulillah. Akan tapi banyak orang di sekitar saya yang sering mengingatkan masa lalu saya yang buruk. Ini mungkin sering menyebut-nyebut keburukan dia. Apakah itu merupakan ujian atau adab? Kita husnudzon kepada Allah. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sikap kita adalah apa? Sabar. Sabar. Dan kalau Anda ada keberanian dan kebijakan, artinya tidak emosi, datang kepada orang yang sering membicarakan Anda, bahwasanya saya alhamdulillah sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik, tolong jangan disebut-sebut lagi kesalahan saya. Sesungguhnya orang yang menutup aib saudaranya akan ditutupi oleh Allah kelak pada hari kiamat. Sudah cukup begitu saja. Dan memang sebagian kaum muslimin kita terkadang itu kalau sudah ngecap orang, cap itu akan terus nempel. Masuk masjid, itu fulan dulu pencuri loh. Nyuri apa? Nyuri sandal. Terus begitu. Besok kata si fulan itu pencuri. Terus begitu. Padahal dulu sahabat juga diantara mereka ada yang membunuh anaknya. Bahkan lebih dahsyat dari itu, ada yang menyekutukan Allah. Akan tetapi mereka tidak saling apa? Mengungkit bulan dulu itu membunuh anaknya lo, dulu itu penyembah berhala lo. Enggak. Syirik madan. Lebih berat daripada hanya sekedar, bukan hanya sekedar, lebih berat dari pencuri, pencuri sandal. Tapi kenapa cap itu terkadang sulit untuk dihilangkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi sitir, dia Maha menutupi. Kita pun berusaha meniru sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu menutupi aib saudara-saudara kita. Maka bersabar. Ini teman yang sudah mendapatkan mendapatkan ujian semacam ini. Amalan apa yang bisa menyamakan orang yang hafal hadis dan Quran? Maksudnya memiliki kedudukan yang sama. Saya pernah dengar ada satu pondok, muridnya di situ bisa membaca kitab dalam waktu 40 hari dan hafal semua mufradatnya. Setelah telisik punya telisik, ternyata di situ dibekali, dalam tanda petik, diisi begitu. Jadi semua mufradat bisa hafal. Diisi dengan apa? Makhluk gaib. Nah, ini sekarang pertanyaannya kayak gini, apakah bisa seperti itu atau enggak? Kita ada prinsip sederhana. Tapi terkadang orang itu banyak lalai. Kita ingin menjadi sejajar dengan penghafal Quran dan hadis. Tapi kemampuan kita, jangankan Al-Quran, jangankan 30 juz. Juz 30 saja bolak-balik ora hafal, hafal. Jangankan juz 30, surat Al-Kafirun saja ora mandek-mandek. Padahal 6 ayat itu kok perasaan apa? Ora rampung-rampung dadi puluhan ayat, masyaallah. Apalagi kalau sudah masuk surat Ar-Rahman. Bolak-balik fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Itu lagi. Ada satu amalan yang Anda dengan amalan tersebut akan memiliki kedudukan yang sama dengan para penghafal Quran. Meskipun tidak hafal Quran. Meskipun Anda meninggal di tangan Anda jilid satu latihan membaca Al-Quran. Amalan apa itu? Niat. Niat, tekad kuat ingin menghafal Quran. Karena orang yang betul-betul berniat, Allah akan sampaikan orang tersebut sesuai dengan niatnya. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pergi berperang, perang Tabuk, Setelah mereka berjalan keluar dari kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan inna bil madinati rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang mereka tidak bisa menghadiri peperangan ini karena udzur. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masirtum masiran wala qata'tum badian illa kanu ma'akum fil ajr. Tidaklah kalian menempuh satu jalan, menyeberangi lembah, mendaki bebukitan kecuali mereka mendapatkan yang pahala yang sama dengan kalian. Karena mereka punya apa? Punya niat. Ulbah bin Zaid, salah seorang sahabat yang miskin, dia izin ikut perang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang Tabuk. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki kendaraan yang bisa mengangkutmu wahai Ulbah. Pulang dia nangis. Di malam hari di rumah dia merenung. Dia berdoa kepada Allah di malam itu, ya Allah, sesungguhnya aku ingin ikut berperang ya Allah. Tapi engkau tidak memberikan kelebihan harta kepadaku untuk berangkat berperang. Kemudian ya Allah, aku datang kepada nabimu, ternyata engkau juga tidak memberikan kelebihan harta kepada nabimu untuk memberikan sesuatu yang bisa mengangkatku perang. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Maka saksikanlah ya Allah, aku sedekahkan perangku kepadamu. Seperti yang pernah menyatakanku ya Allah, dah pagi hari mereka sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah selepas sholat subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap para sahabat. Siapa yang bilang sedekah? Sahabat, masih ada yang sedekah? Ada lagi siapa yang mau sedekah? Sampai tiga kali akhirnya Ulbah mengatakan, saya Rasulullah. Sedekah dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu. Padahal cuma sedekah dengan apa? Perasaan. Istilahnya kurban perasaan. Tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita ingin sejajarkan dengan orang ahlul Quran, ahlul hadis. Kalau kita disuruh ngafalkan Quran mungkin berat, ngafalkan hadis mungkin berat. Bismillah, niat ya Allah, aku ingin menjadi penghafal Al-Quran, pegang Quran, berusaha mungkin sehari dua ayat, sehari satu baris, sehari dua baris, berusaha, lupa lagi, ulangi lagi. Anda mati, Anda tulis bersama dengan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man Allahu syahadata bisidq, barang siapa yang meminta gugur sebagai syuhada kepada Allah dengan benar-benar, ballaghahu Allahu manzil syuhada, Allah akan sampaikan dia ke derajat syuhada, walau mata ala firasihi, meskipun mati di atas tempat tidurnya. Mati di atas tempat tidur seperti ya, mujahid. Apa? Karena punya tekad, dia berdoa kepada Allah. Yang kedua, cintai para ulama ahlul Quran. Dan cintai ulama ahlul Quran. Karena apabila Anda mencintai mereka, Allah akan membangkitkan seseorang bersama dengan yang dicintainya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Anas bin Malik mengomentari hadis ini, ma fariha ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farahu dal hadis. Tidak pernah para sahabat mendapatkan kebahagiaan melebihi kebahagiaan mereka ketika mendengar hadis ini. Innamal mar'u an amanah. Sesungguhnya seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Maka kata Anas bin Malik, ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu Abu Bakar, uhibbu cinta pada Abu Bakar, cinta pada Umar, dan aku berangan-angan bersama mereka meskipun lam a'mal bi a'malihim, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Nggih, maka cintailah para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bi ashawab. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ngeri untuk saya jawab dan juga saya tidak bisa menjawabnya. Ala kulli hal, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya hanya bisa memberikan apa yang telah tertulis di buku Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Adapun masalah pertanyaan, silakan nanti ditanyakan kepada ustadz-ustadz lain yang lebih berkompeten dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allah ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini ada amanah buku. Ada amanah buku. Pertanyaan yang pertama, siapakah ulama yang dikatakan oleh orang-orang tadi sebagai, silakan, sebagai apa? Sebagai keledai, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Anda layak mendapatkan buku yang luar biasa. Istriku menikahkanku. Loh, dengar sama istri enggak? Waduh, Masya Allah. Kalau fikir, monggo silakan. Silakan. Barakallahu fiik. Sebutkan kata Syekhul Islam tentang fitnah apabila sudah terjadi. Bahaya fitnah apabila sudah terjadi. Nah, ada yang ingat? Al fitnatu idza waqa'at. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Itu dalam masalah bahaya fitnah yang apa? Tasadduru as-sufaha. Munculnya orang-orang bodoh. Iya. Fitnah apabila sudah muncul, tersebar, maka orang-orang ulama sulit untuk menahan sikap dari orang-orang bodoh. Barakallahu fiik. Yang mana ya? Ini. Langkah praktis mendakwai keluarga. Pertanyaan selanjutnya. Siapa penulis buku yang saya sampaikan tadi? Nah, Syekh Abdul Muhsin. Ya, jawaban yang bagus tapi kurang tepat. Oh, Syekh Abdul Razak, koreksi. Ya wes lah. Untukmu yang masih meninggalkan sholat. Ning sholat ya Mas ya? Terus yang Mas? Yang ini. Yang. Oh iya, bukan yang istriku menikah. Adam. Pertanyaan selanjutnya, Syekh Abdul Razak dan Syekh Abdul Muhsin, apa hubungannya? Nah, Bapak. Hah? Siapa ayahnya? Syekh Abdul Muhsin Abad adalah ayah dari Syekh Abdul Razak. Nah, fadal. Satu lagi. Bahaya terakhir dari fitnah. Hah? Iya. Dikuasai musuh. Ketika negara ribut, suatu komunitas ribut, negara, kita bicaranya skala nasional, maka siapa yang akan masuk? Penjajah. Ya. Ingat, Belanda masuk ke Indonesia dengan politik divide et impera. Apa itu? Pecah belah dan kuasai. Begitu katanya? Nah, yang ini tadi itu. Bapak. Barakallahu fikum jami'an wa atrukukum wa astaudi'ukumullah. Saya mohon pamit wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الإحسان إلا الإحسان. Al-hawa al-mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,